Sekian lama kau menghina, sekian banyak kasih terbuang. Mestinya aku sadari dulu semua ulah dan sikapku. Tulis lagu untukmu segera kata maaf dariku. Terserah kau suka atau benci, yang pasti aku terima. Coba lari dan lupakan, menatap jauh, tinggalkan angan. Tapi apa yang kerap terjadi, bayangmu hadir di sini.